don't already know a pain who will save me. Too many times, too many times. Like a lottery, don't let me. You have to kick him all the game. Don't be afraid. I was gonna wake up in his bed in the morning. And to only him, you ain't getting nobody. Sharla, apa kabar? Hai. Sini, sini, sini, Sharla. Nah, kita tanya komentar para coach dulu ya. Aduh, kalau aku sih ngeliat kamu tadi keren banget. Coba kalau coach baby gimana, coach? Sharla ya, emang lu aransemen lagi ya? Iya. Kayaknya gak sesusah ini ya, pasti aransemen aslinya. Tuh, omnya saya ngangguk-ngangguk. Iya, gak mau make sure aja dulu ke coachnya. Emang ini aransemen coachnya pas ini. Karena memang ya kalau aku gitu ya di posisi kamu gitu ya Coach Baby untuk dapat aransemen ini pasti aku akan butuh waktu yang cukup gitu loh untuk bisa gila-gilaan menikmati aransemen ini gitu loh. Tapi untuk ada di panggung ini dengan aransemen segila ini kamu berani banget kamu. Ya bagus.